Apuh hati tak apuku saat dengar ku bicara. Dengar ku bicara. Serasa sama menangis karena kopu ortu dong marah. Dong tak suka lihat sah. Kalau jalan dengan koi jadi terpaksa. Dong minta sa untuk pergi. Kau datang lalu bawa kabar buruk untuk sa. Kau bilang kalau sa dengan kau terpaksa harus berpisah. Entah kenapa dan ada apa masalahnya. Kini sa tanya tolong kau jawab. Jangan kau diam buta tersiksa. Jadi sa suka ternyata sekarang sa tak tahu karena oke baikkan serela meski luka di hati. Selamat jalan sayang sahara. Kau dapat lapan dan tuji kelak nanti. Hanya mengalah dalam perjuangan yang lelah. Hanya terdiam dengar keputusan keluarga. Mungkin kesepi seakan rasa dan saat kau pergi. Cinta bukan tong yang miliki. Semoga dong kan sesali. Hear your parents. Maybe they can find another man be with you till we die. We never ever together and that's so fine. Can I be with you until I don't know. Mengapa harus orang tua yang kumau. Belum kasih pisahkan tunggu aja. Harusnya dari awal ku kasih tau. Sekarang sebegini satrata. Tahu kau tak mungkin pergi jauh. Tapi sudahlah, biarkan sajalah. Karena memang cinta tak harus dipaksa. Dan percuma tong jalani kalau akhirnya nanti begini. Tak bisa lagi dipaksakan. Hanya relakan yang saya lakukan. Biarkan lupakan, hapuskan kenangan. Putuslah sapu harapan. Bahagia kini hilang apa yang harus saya bilang. Kau pun ortu dong yang silang. Jujur hati ini tak tenang. Dan apa saya kata semua subeda. Terus seperti yang lama. Apa yang terjadi semua terbuang. Terapun aku kata dan semua pun hilang. Kau yang saya cinta, tak bisa saya kore. Itu tunggu mau, tak bisa saya bore. Hanya kata, tak restu. Dan semua habis. Tak mampu saya berkata. Dan saya pun dilanda tangis. Kini kau telah pergi. Entah kemana saya tak tahu. Sulit tidak berkata. Kalau itu kau pun mau, yeah. Dan kini sekarang kau sujau. Mengapa harus orang tua yang ku mau. Belum kasih pisahkan tunggu aja. Harusnya dari awal.